ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi adalah hamba dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari yang penuh berkah ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat-ayat syariah kita tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ayat-ayat kauniyah kita tafakkur dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi untuk tujuan dan hikmah yang agung, yang besar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan jin dan manusia di atas muka bumi, illa liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan mentakdirkan sejak turunnya Abul Bashar Adam alaihissalam ke muka bumi, antara senang dan sedih, sakit dan sehat, pertemuan dan perpisahan, nikmat dan musibah. Terlebih apa yang kita saksikan sekarang, Allah Subhanahu wa taala menguji negeri ini dengan berbagai macam musibah. Maka ketahuilah, di dalamnya ada hikmah, di dalamnya tentu ada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk sahibul musibah, Allah Subhanahu wa taala merasakan untuknya manisnya ibadah sabar, manisnya ibadah sabar, manisnya ibadah ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Begitu juga ada hikmah untuk kita yang menyaksikan, baik secara langsung maupun di media sosial, maka ada hikmah untuk kita yang menyaksikannya. Dikatakan para ulama, salah satu hikmahnya adalah at-tadzakkur bil maut, mengingat akan kematian. At-tadzakkur bil maut di dalamnya mengandung ibadah, maka perlu untuk kita mengilmuinya, perlu kita mengetahui kaidah-kaidahnya agar kita berjalan di atas jalan yang benar. Kaidah yang pertama, Al-maut adalah takdir dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Allah pula Subhanahu wa taala yang mematikan. Semuanya yang merasakan nyawa pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang di tangannya seluruh kerajaan dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian, yang telah menciptakan kehidupan, liyabluwakum, agar menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa, setiap yang memiliki roh pasti akan mengalami yang namanya kematian. Ketika kita hati kita meyakini itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya hati kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, waspadalah, hati pun bisa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dia menyaksikan, membaca apa yang diungkapkan, dikatakan oleh para peramal-peramal yang pada hakikatnya mereka adalah sekutu-sekutunya syaitan dan iblis ranatullah alaihi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati barang siapa yang mendatanginya atau membaca bukan dalam rangka membantah, maka terancam pahala salatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih ngeri dari itu, barang siapa yang mempercayainya, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'asirul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-maut, usia kita itu memiliki ajal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal." Dan setiap umat, setiap manusia itu memiliki ajalnya. Apabila ajalnya telah datang, maka tidak bisa diakhirkan, juga tidak bisa dimajukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya telah datang, maka sekali-kali tidak bisa diakhirkan walau sesaat, dan juga tidak bisa dimajukan. Ma'asyiral muslimin, kullu man 'alaiha fan, dan setiap yang ada di muka bumi pasti akan mengalami kesirnaan, pasti akan mengalami kepunahan, pasti akan mengalami kematian. Walaupun kalian lari, kalian takut terhadap maut, maka maut akan menjumpai kalian. Qul innamal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kalian lari darinya, kalian takut terhadapnya, sungguhnya kematian akan menjemput kalian. Walaupun kalian berlindung di dalam benteng-benteng yang terbuat dari besi, kematian pun akan menjemput kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka al-maut akan menghampiri kalian, al-maut akan mendatangi kalian, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang besi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-maut adalah musibah. Musibah, musibah bagi seorang ayah, musibah bagi seorang suami, musibah bagi seorang istri. Ketinggalan, ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh, kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dengan sedikit dari rasa lapar, dan hilangnya harta, hilangnya jiwa yaitu al-maut, dan hilangnya buah-buahan. Maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selain musibah bagi orang yang kita tinggalkan, dia juga musibah bagi si mayit, karena dia tidak lagi bisa beramal, karena dia tidak bisa lagi berbekal untuk akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila telah mati, telah meninggal ibnu Adam, maka terputuslah seluruh amalannya. Tidak ada lagi untuknya kesempatan mendirikan salat, tidak ada lagi kesempatan untuknya beribadah, tidak ada lagi kesempatannya untuk puasa, terputus semua. Illa min thalath, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladin salihin yad'u lah, atau seorang anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ajal telah menjemputnya, ketika beliau mengalami sakaratul maut, maka beliau menangis sejadi-jadinya. Kemudian dikatakan oleh para sahabat, "Ma yabkika, apa yang membuat kau menangis wahai Abu Hurairah?" Maka Abu Hurairah berkata, "Qillatuz zad wa tulus safar." Sedikitnya perbekalan, sedangkan perjalanan begitu jauh. Itu Abu Hurairah yang namanya 14 abad harum, namanya terus kita kenang, ilmunya terus kita pakai. Bagaimana nahnu, bagaimana kita? Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan penyesalan penghuni kubur. Mereka berkata, "Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin." Mereka berkata pada penghuni kubur, "Ya Rabb, kiranya Engkau mau mengakhirkan ajalku walau sesaat, fa asaddaqu, tentulah aku akan banyak bersedekah, wa akun minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، الموت adalah sesuatu yang dapat menggetarkan jiwa، sesuatu yang dapat menumpahkan air mata. Maka al-maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita untuk banyak mengingat al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhihi al-ladzah." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur, pelebur kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Karena kematian dapat melunakkan hati, dapat mengingatkan kita akan Rabbul Alamin, karena kita akan kembali kepadanya, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Maka seorang yang ada di atas nikmat, ketika dia mengingat akan kematian, maka dia bersegera untuk melakukan amal saleh. Begitu juga orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ingin berbuat maksiat, dia mengingat akan kematian, maka dia akan berhenti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Fudail bin Iyad, dahulu beliau adalah seorang perampok yang sangat kejam. Tatkala beliau ingin merampok satu rumah, kemudian penghuni rumah tersebut membaca Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an, "Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum." Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang kepada kalian wahai orang-orang yang beriman sesuatu yang dapat meluluhlantahkan hati kalian, sesuatu yang dapat melembutkan hati kalian, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al hayatu furas, hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan untuk kita berbekal. Hidup adalah kesempatan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau hanya singgah kemudian pergi. Tempat kita yang sebenarnya adalah negeri akhirat, bukan negeri dunia. Dunia adalah tempat kita berbekal, dunia adalah tempat kita beramal. Ibadallah, innallaha idza amara bi amrin bada bihi bi nafsi wasanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma irda an al-khulafa'i ar-rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa anna bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل أقيم الصلاة. الله أكبر ويتجنبها الأشقى. Allah.